Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang mudah-mudahan kita berharap dan berdoa selalu kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman bacaan kita. Faslun wa yustahabul iktsar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Faslun yustahabbul iktsaru min shaumit tatawwu'i. Faslun, fasal baru ini yustahabbu membahas tentang kesunahan. Yustahabbu disunnahkan al iktsaru memperbanyak min shaumit tatawwu'i daripada puasa-puasa sunnah. Jadi puasa wajib sudah selesai kita bahas. Sekarang kita mulai masuk pembahasan tentang puasa-puasa sunnah. Dan dianjurkan. Kita dianjurkan oleh syariat untuk memperbanyak puasa sunnah di samping puasa yang wajib di bulan Ramadan. Yusahabul iksaru min shaumit tatawwu'i disunnahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Kemudian Imam Taqiyuddin Al-Husni rahimahullah mengatakan, wahal yukrahu shaumud dahr, apakah kesunahan puasa sunnah, kesunahan untuk memperbanyak puasa sunnah itu juga termasuk puasa yaumud dahr, shaumud dahr, puasa dahar itu puasa setiap hari. Hal yukrah, lalu apakah dimakruhkan shaumud dahri, puasa sampai sepanjang tahun, maksud setiap hari puasa. Hal yukrahu shaumud dahri, apakah dimakruhkan puasa setiap hari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Pak Jagad, Afif. Qala al-Baghawi, Imam al-Baghawi mengatakan, na'am, ya, dimakruhkan puasa setiap hari. Wa qala al-Ghazali, akan tetapi Imam al-Ghazali mengatakan huwa masnun. Wah, Imam al-Ghazali bilang puasa tiap hari itu disunnahkan. Imam al-Baghawi bilang enggak sunnah. Yang sunnah itu puasa ya Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Kalaupun puasa mau yang rutin sekali begitu ya, rajin banget ya, paling mentok tuh puasa Nabi Daud, puasa sehari libur sehari kan begitu. Tapi tidak ada kesunahan puasa setiap hari. Justru itu dimakruhkan. Kata Imam Al-Baghawi. Waqala Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan huwa masnun. Puasa sunnah setiap hari itu disunnahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad dari Serang. Waqala Al-Aktharuna. Dan kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan, in khafa minhu dhararan. Kalau khawatir dia nanti puasa akan menimbulkan doror, bahaya. Ya, bahayanya bisa macam-macam ya. Bisa bahaya pada dirinya, bisa bahaya kepada orang sekitarnya, bisa bahaya pekerjaannya. Au khaufa au fauta haqqin kuriha. Wa in khafa, qala al-aktsarun, kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan, in khafa minhu dhararan, kala khawatir dengan puasa setiap hari itu menimbulkan banyak masalah, menimbulkan banyak bahaya. Au fauta haqqin, atau justru melalaikan, mengabaikan kewajiban, akhirnya kuriha, jadi makruh. Jadi sebenarnya ulama Syafi'i tidak melarang Jadi ulama Syafi'i tidak melarang orang puasa sunnah tiap hari. Tapi puasa sunnah setiap hari itu menjadi makruh kalau puasanya bikin dia mengabaikan banyak kewajiban. Fauta haqqin, mengabaikan banyak hak orang lain yang terikat dengan dia. Dia orang tua, dia suami, terikat di dalam dirinya hak anaknya, hak istrinya. Cuman gara-gara dia puasa mulu tiap hari, jadi istrinya enggak dapat nafkah misalnya, kan gitu. Anaknya enggak dapat jatah main sama bapaknya. Soal bapaknya ngeluh mulu lapar karena dia puasa, kan begitu. Nah, maka puasa sunnah itu jadi makruh. Kalau jadi makruh ya enggak ada pahalanya tuh. Au fauta haqqin kuriha wa illa fala. Tapi kalau tidak ada abai, tidak ada pengabaian atas hak orang lain, atau tidak ada bahaya yang akan timbul, fala, maka tidak dimakruhkan. Jadi kemakruhannya itu ada karena hak yang diabaikan, kewajiban yang diabaikan, atau bahaya yang mengancam dirinya, begitu. Au fawata haqqan. Fawata haqqan bisa tuh. Jadi waqala al-aktsaruna in khafa minhu dararan aw fawata haqqan, ah gitu. Jadi fiilnya ada dua. Kalau tadi saya baca fauta haqqin, fautanya jadi maf'ul bihi dan dia mudhaf. Haqqinnya mudhaf ilaih dari fauta. Ini kan memang fiilnya fawata. Fiilnya fawata, tapi saya bacanya jadi masdar, jadi fauta haqqin. Kalau fawata ya fiil, haqqonnya berarti ada alif. Alifun nasbi, tapi di sini alifnya enggak ada, haqqin. Pak Ustaz Maulana ada ininya, apa? Haknya ada alifnya. Fif alifnya apa? Haknya ada alifnya di ujung. Alif apa namanya? Alifun nasb. Alifun nasbinya ada. Kalau ada alifun nasbi berarti aufa wa tahaqqan, benar. Tapi kalau haqqin kagak ada alifnya, haqqin ya fauta haqqin. Oh, ada alifnya. Oh iya. Ya berarti yang ada alifnya fauta tahaqqan. Gitu. Jadi fiil kedua. Ah gitu. In khafa minhu dararan au fauta tahaqqan gitu. Kalau yang enggak ada alifnya in khafa dararan au fauta haqqin gitu. Jadi dia jadi man'ut dari dararan fauta haqqin. Jagat. Iya, Ustaz Maulana cetakannya emang beda itu Darul Minhaj. Tapi sama aja, artinya dua-duanya punya makna yang sama. Wa yustahabbu isaumul itsnaini wal khamisi wa baru kemudian Imam Taqiyuddin al-Isni nyebutin tuh hari-hari yang disunnahkan. Yang disunnahkan berpuasa. Tapi pada intinya puasa sunnah setiap hari itu tidak dimakruhkan oleh ulama Syafi'i selama puasanya tidak menimbulkan bahaya bagi badannya dan juga tidak membuat dia abai terhadap hak yang terikat dengan dirinya. Ya kan, dia enggak mesti jadi orang tua ya. Kalau dia pengajar misalnya, ada hak murid-muridnya untuk bisa diajarkan, tapi karena dianya puasa kemudian jadi absen mulu misalnya begitu. Itu kan juga sama. Atau kalau dia jadi seorang security misalnya, jadi keamanan begitu, gara-gara dia puasa akhirnya jaganya jadi lemes. Itu kan juga sama. Jadi makruhnya bukan gara-gara puasanya, kemakruhannya gara-gara ada bahaya atau hak orang lain yang terabaikan. Tapi inti puasanya tidak dimakruhkan gitu. Wa yustahabbu shaumul itsnaini wal khamisi wa ayyamil bid. Disunnahkan puasa Senin Kamis wa ayyamil bidhi, yaitu dan juga hari al-bid. Ayyamil bid ini hari putih kan. Hari putih itu maksudnya hari bulan purnama. Hari bulan purnama itu hari-hari di mana bulan purnama sangat terlihat nyata, yaitu min kulli syahrin, di setiap bulannya, wa hiya ats-tsalitsu asyar, dan dia adalah 13, tanggal 13, wa rabi' asyar 14, wal khamis asyar, dan 15 di setiap bulan. Tapi ada juga sebagian ulama yang menyebut puasa 3 hari setiap bulan itu tidak la ya ta'ayyan fi tsalits wa rabi', Wal khamis asyar tidak mesti tanggal 13, 14, 15. Jadi di mana aja. Jangan, karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyebut 3 hari mutlak tanpa ditetapkan 13-nya itu. Jadi ada kesunahan puasa di 3 hari tiap bulan tanpa ditetapkan itu harinya. Dan sebagian ulama, maka itu karena kata itu ulama menyebut ayyamul bidh ini termasuk puasa sunnah mutlak. Wa ayyamul bidh min kulli syahrin wa hiya salis asyar wa rabi'u asyar wal khamisu asyar wa minhum, dan di antara ulama juga man adda tsani asyar, yang juga menghitung hari ke-12, tanggal kedua, tanggal ke-12. Man adda tsaniya asyara, man adda tsaniya asyara fal ihtiyatu sawman aidan, sebagai bentuk hati-hati. Fal ihtiyat, maka sebagai bentuk kehati-hatian. Sawmuhu aidan, disunahkan puasa tanggal 12 juga. Jadi ayyamul bidh itu kan hari di mana bulan purnama muncul. Bulan purnama sudah mulai muncul biasanya tanggal 13, 14, 15, 15 paling kereng tuh bulan purnamanya. Cuman kadang tanggal 12 sudah muncul. Makanya ulama memasukkan tanggal 12 sebagai ayyamul bidh. Fal ihtiyatu, maka sebagai bentuk kehati-hatian biar dapat itu kesunahan ayyamul bidh, shaumuhu aidan, puasa juga di tanggal atau di hari ke-12 setiap bulannya gitu. Wa yustahabbu, dan disunnahkan shaumu sittati ayyamin min Syawal, disunnahkan puasa hari 6 sittati ayyamin, 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal disunnahkan puasa 6 hari. Kalau puasa Syawal masyhur ya, di antara kita nih banyak yang bikin puasa Syawal. Bahkan di beberapa daerah tuh ada namanya lebaran ketupat. Di Madura ya kalau enggak salah ya. Di Madura tuh saking rutinnya mereka puasa Syawal, jadi setelah tanggal 1 tanggal 2 langsung puasa. Nanti di hari ke-8 tuh mereka bikin ini, bikin lebaran ketupat. Lebaran lagi gitu. Sebagai apa? Tradisi puasa, sebagai penutup tradisi puasa 6 hari di bulan Syawal. Wal afdhalu shaumuha, wal afdhalu shaumuha mutatabi'atan muttasiratan bil aidi. Dan paling bagusnya, paling afdolnya puasa 6 hari Syawal itu mutatabi'atan, itu bersambung, muttasilatan, mutatabi'atan itu berurutan. Jadi 1, 2, 3. Jadi jangan 1 besok berai, baru nomor 2 ntar lusa. Jadi terus berhubungan, muttasilatan bil'idi, dan nyambung dengan hari itu. Nyambung dengan hari itu maksudnya ya tanggal 1 dia libur, tanggal 2 langsung puasa. Berarti kalau tanggal 2 langsung puasa, selesainya hari ke-7 gitu. Jadi terus 1, 2, 3. Disunahkan seperti itu. Mutasilatan bil'aidi, mutatabi'atan berurutan, mutasilatan nyambung bil'aidi dengan hari id. Wa yustahabu, dan juga disunahkan, shaumutasu'a. Berarti ada berapa nih sunnah puasa nih? Pertama, puasa Senin Kemis. Yang kedua, ayyamul bidh. Yang ketiga, 6 hari Syawal. Yang keempat, shaumutasu'a, puasa di hari Tasu'a. Di Lombok ada, iya. Di daerah tuh masih banyak tuh lebaran ketupat. Jakarta dong udah nggak ada. Jakarta udah beda hawanya. Jakarta kalau habis lebaran tuh yang ramai apa? Tukang mainan. Tukang mainan. Makanya tukang mainan tuh pulang kampungnya ntar. Seminggu habis lebaran baru dipulang kampung. Soalnya pas lagi lebaran tuh lagi panen-panennya tuh tukang mainan tuh ya. Anak-anak kan dapat persenan duit. Duitnya habis 2 hari buat di tukang mainan. Gitu. Wa yustahabu shaumu tasu'a, disunnahkan puasa hari tasu'a. Wa asyura, dan juga puasa hari ke-10. 9 ke-10 minal muharram, daripada bulan Muharram. Wa yustahabu shaumu yaumu arafata, dan juga disunnahkan, yustahabu disunnahkan shaumu puasa yaumi arafata, puasa di hari Arafah. Ligairil haji, bagi orang yang enggak berangkat haji. Kalau orang yang enggak berangkat haji, ilbah. So, bagi orang yang enggak berangkat haji, sunnah. Tapi orang yang enggak haji, nanti ada penjelasannya. Jadi orang yang tidak berangkat haji, kita di tanah air, puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa di hari Arafah. Dan puasa tanggal 9 itu, ini ya, sunnahnya tuh sunnah tanggal 9. Dan untuk menentukan tanggal 9 atau bukan tanggal 9 itu ya pemerintah kita, penguasa kita yang menentukan awal bulan. Jadi nggak ada masalah kalau kemudian penentuan awal bulan Dzulhijjah dengan pemerintah Saudi itu berbeda. Karena puasanya itu puasa tanggal 9. Bukan puasa berbarengan dengan orang wukuf di padang Arafah. Karena syariat puasa itu jauh lebih dulu ada sebelum, Nabi Muhammad SAW itu kan haji wada'nya tahun ke-10. Jadi sebelum tahun ke-10, Nabi Muhammad udah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Udah puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya kalimatnya kana so kana yasumu yaum Arafah. Kana yasum, udah rutin puasa di hari Arafah. Kan ada waktu itu beda kan kita. Penetapan tanggalan Dzulhijjah pemerintah waktu Luqman Hakim Saifuddin Menteri Agamanya waktu itu kayaknya 2 tahun apa setahun ya. Jadi Luqman Hakim Saifuddin beda sama pemerintah Saudi. Artinya kita di sini masih tanggal 8, orang-orang udah wukuf di Saudi. Nah, kita lebaran, orang-orang udah ngelontar jamaah di sana untuk tanggal 11 gitu. Nah, orang waktu itu nanyain, kita puasa di hari orang-orang di sana udah lebaran kan gitu. Di sini kita masih puasa Arafah. Nah, jadi puasa Arafah itu puasa tanggal 9. Dan 9 Idul Hijjah itu yang menentukan siapa ya penguasa, pemerintah kita. Wa afdhalul ashhuri wa yustahabbu shaumu yaumi Arafah li ghairil hajj wa atlaqa katsirun. Dan kebanyakan ulama Syafi'i memutlakkan karahata shaumuhu, kemakruhan puasa hari Arafah lil haji, bagi orang yang haji. Jadi ini puasa sunnah bagi enggak yang haji, tapi bagi yang haji dimutlakkan makruh. Artinya orang boleh aja tuh. Artinya ada orang haji boleh aja puasa, cuman makruh gitu. Mu'atlaqaka, tapi kalau puasa makruh ngapain puasa kan gitu kan makruh. Wa'atlaqa katsiruna karahata shaumihi lil haji, dan dimakruhkan, dan kebanyakan ulama memutlakkan kemakruhan puasa Arafah lil haji bagi orang yang ibadah haji li ajli du'a, karena sebab kesunahannya itu bukan puasa bagi orang yang wukuf. Kesunahan bagi orang yang wukuf di padang Arafah itu du'a wa amalil haji, dan juga banyaknya ibadah, banyaknya pekerjaan haji. Artinya pertama itu sunnahnya bukan puasa tapi doa. Yang kedua, selain itu pekerjaan haji itu berat dan banyak. Kalau akhirnya dia puasa di hari Arafah justru memberatkan. Fa in kana syakhsun la yad'ufu an dhalika qala al mutawalli, fa in kana syakhsun, kalau ada orang yang tidak merasa lemah, artinya tetap kuat walaupun dia puasa di hari Arafah padahal pekerjaan hajinya banyak. In kana syakhsun la yad'uf, kalau ada orang yang tidak merasa lemah dengan puasa an dhalika, dari pekerjaan haji walaupun dia sedang berpuasa, qala al mutawalli, al mutawalli ini bapaknya Imam Al-Juwayni ya. Saya lupa ni al-mutawalli. Qala al-mutawalli mengatakan al-aula lahu shaum, maka bagusnya, baiknya, utamanya orang kayak gini puasa. Jadi punya badan yang sehat. Ya, terus di waktu berangkat haji juga dia enggak bawa emak-emak. Kan repot di waktu jemaah haji, jemaah umrah itu yang bawa emak-emak, bawa bapak-bapak kan gitu. Dia bukan cuma rutin ngerjain ibadah haji, tapi juga megangin emak-emak itu kan repot. Megangin emak-emak, megangin aki-aki gitu. Ya, yang kalau kita nungguin di WC, dia masuk kapan, dia keluar kapan, tau-tau nyasar kan. Kita nungguin di pintu ini, dia keluar di pintu sono. Kan WC-nya Masjidil Haram itu emang agak ribet tuh. Kita berapa kali dulu ya, sama orang tua itu ya. Nungguin di pintu sini, padahal dia tahu nih, ini ntar keluar lewat sini nih. Ini ntar keluar belok kiri nih, kita nunggu di sini. Cuman namanya emang WC-nya tuh ribet. Kan WC Masjidil Haram tuh ada berapa tingkat tuh ya. Orang tuh sering keder di situ. Artinya kalau dia orang yang badannya gede, badannya sehat, dan dia nggak bawa jemaah gitu ya. Artinya dia ngurusin badan dia sendiri, itu enggak ada masalah puasa. Bahkan kesunahannya tetap ada bagi orang. Tapi kalau orang yang badannya kurang, maksudnya ya susah nih, pekerjaan haji banyak. Udahnya kerjaan haji banyak, megangin orang tua itu kan repot kalau dia kudu puasa. Capek loh. Makan hati loh. Makanya benar-benar kalau umroh, kalau haji itu kan ibadah yang apa istilahnya, semua pekerjaan hati itu ada pada ibadah haji. Niat ya kudu benar, sabar ya kudu lurus gitu, ikhlasnya kudu mantap kan gitu. Itu kalau kurang salah satunya, waduh gitu. Iya, apalagi kalau itu tadi ya, oh, ketemu orang yang dari mana tahu tuh pada gede-gede, songong-songong, sengak-sengak kan gitu. Kan ya sengak-sengak, kita lagi sholat dilongkain aja. Lagi tawaf, kita digeser-digeser aja. Nah, itu kalau nggak sabar-sabar, gitu. Udahnya lagi tawaf digeser, pas nyampe hotel, mak-mak minta nyendokin nasi. Lah, udah repot. Nyendokin nasi. Nggak mau makan di restoran, maunya dibawa ke kamar. Kan gitu. Dibawa tuh naik lift. Pas lagi naik lift, sendoknya jatuh. Pintu lift udah ketutup. Dia naik, dia nyari sendoknya kagak, dia kagak ketemu, orang lantainya udah beda kan. Nenek-nenek ngerepotin banget. Kan iya. Emang repot tuh. Emang kalau ibu umroh, kalau haji tuh, wah, itu iba, sabarnya mantep. Niatnya kudu ikhlas, hatinya kudu mantep, sabar kudu gede. Kan gitu. Sabar kudu gede, hati kudu lapang. Wah, mantep. Wa yaumu arafat afdal min ayyami sanah, dan hari Arafah itu adalah afdalu ayyami sanah, paling bagusnya hari dalam setahun tuh paling bagus hari Arafah, paling afdal hari dalam setahun itu adalah hari Arafah. Wa qala al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan, wa ghairuhu, dan juga bukan cuma hari Arafah, selain Arafah juga ada bagus, maksudnya ada hari-hari selain Arafah yang dinilai sebagai hari yang afdal untuk melakukan ibadah. Wa yustahabbu sawmu ashri dzulhijjah, dan disunnahkan puasa 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah kan ini deh, lebaran. Oh, ini bagi ini ya, bagi orang yang haji. Wa yustahabbu sawmi ashrin min dzulhijjah, yaum sawmu ashri dzulhijjah. Maksudnya disunnahkan puasa 10 awal bulan, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, apa namanya? Wa qala al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan wa ghairuhu, begitu ya. Di sini qalahu al-Baghawi wa ghairuhu, gitu. Qalahul Baghawi, apa ada qala lagi? Qalahul Baghawi wa ghairuhu. Imam Al-Baghawi mengatakan, oh, Imam Al-Mutawalli. Oh, al-aula lahu shaum, utamanya bagi dia puasa, wa qala ghairuhu, dan selain Imam Al-Mutawalli, oh iya, kelewat. Wa qala ghairuhu. Ini ngomongin mak-mak sih tadi tuh, ngomongin mak-mak waktu haji sama umroh. Wa qala ghairuhu, selain Imam Al-Mutawalli mengatakan al-aula lahu alla yasum, bagusnya enggak puasa. Jadi yang menganjurkan puasa itu Imam Al-Mutawalli doang. Wa yaumu Arafah afdalu ayyamis sanah. Hari Arafah adalah hari yang paling baik di antara hari-hari dalam setahun. Qalahul Baghawi, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi wa ghairuhu, dan selain Imam Al-Baghawi, gitu maksudnya. Jadi selain Imam Al-Baghawi juga mengatakan bahwa ima hari Arafah hari terbaik. Wa yustahabbu shaumu, ini yang enak bacanya apa nih? Wa yustahabbu shaumu ashri dzulhijjah, dan disunnahkan puasa 10 hari mestinya ya. Karena kan kata Nabi Muhammad, mal amalu salih afdal min ashri dzulhijjah, kan begitu. Di sunnah tidak ada hari ibadah mana ibadah itu lebih baik daripada tanggal 10, daripada hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau kalau maksudnya begitu benar nih, yustahabu shaumi asyri Dzulhijjah, disunahkan puasa sebanyak 10 hari di awal Dzulhijjah. Tapi tanggal 10-nya enggak, karena tanggal 10 lebaran. Wa shaumu min akhir kulli syahrin, dan juga disunahkan puasa di setiap akhir bulan bulan Hijriah, di setiap bulan Hijriah akhirnya, di tanggal akhirnya itu disunahkan berpuasa. Ada kesunahannya akhir bulan. Wa afdalul ashhuri, dan paling bagusnya bulan li saumi, untuk berpuasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan, ashhurul hurum. Bulan yang paling afdol untuk kita puasa di dalamnya ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, ashhurul hurum, yaitu bulan-bulan haram. Dzulqa'dati wa dzulqa'dati wa dzulhijjati wa Rajab wal Muharram, itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab wal Muharram, dan juga bulan haram. Empat bulan ini adalah empat bulan yang paling utama untuk kita puasa di dalamnya setelah bulan Ramadan, karena di mereka bulan-bulan haram. Dan itu wa'ab maktermah, maka puasa Rajab itu ya puasa sunnah karena di bulan haram. Kan orang bilangnya puasa Rajab nggak boleh, nggak, justru dibolehkan, maka bahkan dianjurkan karena dia bulan, karena dia bulan haram. Dan bulan yang paling baik untuk puasa kita di dalamnya yaitu setelah Ramadan adalah bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram. Wa afdaluha, empat bulan haram tersebut yang paling afdal adalah Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Wa yalihi fil fadilati Sya'ban, dan setelah bulan Muharram yang paling bagus adalah bulan dalam keutamaan puasa adalah bulan Sya'ban. Karena hadis Nabi Muhammad dia bilang begitu ya. Al-Muharram syahrullah wa Sya'ban syahri, kan gitu. Muharram itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, kata Nabi Muhammad. Jadi Sya'ban oleh Nabi Muhammad termasuk orang, apa namanya, puasa yang paling banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad di luar Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Wa qala Ar-Ruyani, tapi Imam Ar-Ruyani mengatakan setelah Muharram itu yang paling afdal bulan Rajab, gitu. Wa qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan walaisa al-amru kama qala. Enggak. Yang disebutin oleh Imam Ar-Ruyani itu enggak begitu. Jadi yang benar tuh ya setelah Muharram Sya'ban, gitu. Itu kata Imam Nawawi. Wallahu alam. Far'un, cabang masalahnya, qala al-ashabu wa ashab Syafi'i mengatakan yahrumu 'alal mar'ati, haram bagi perempuan an tasuma tatawu'an, untuk dia puasa sunnah. Wa zawjuha hadirun illa biidni, dan istri suaminya ada di dekat dia illa biidnihi, kecuali dia izin. Jadi perempuan bukannya sunnah tapi haram puasa sunnah kalau ada suaminya dan dia enggak minta izin sama suaminya. Puasanya bisa jadi sunnah berpahala kalau diizinin sama suaminya tuh. Itu kan saking tingginya kedudukan suaminya di hadapan istri. Bahkan kata Nabi Muhammad, lau kuntu amiron ahadan yasjudu li ahadin, kalau aja boleh kita suruh orang sujud kepada orang lain, pastilah aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Kan saking tinggi. Bahkan saking tingginya dia puasa, dia ibadah-ibadah sunnah aja kagak dapat izin, jadi kagak berpahala. Sedekahnya kan juga sama. Sedekahnya istri kalau enggak maki izin, nah itu jadi masalah. Qala al-ashab, Musa bin Syafi mengatakan yahrumu 'alal mar'ati, diharamkan bagi perempuan antasuma tasawwu'an, puasa di puasa sunnah tasawwu'an wa zawjuha hadirun, dan suaminya ada di dekat dia illa bi idznih, kecuali kalau dia maka izin suaminya. Wa man syara'a fi shaumil qada. Ini beda lagi masalahnya. Masalah perempuan sudah selesai. Jadi perempuan haram hukumnya puasa sunnah tanpa izin suami. Wa man syara'a fi shaumil qada, siapa orang yang sudah mulai melakukan puasa qada. Jadi udah mulai nih puasa qada dia. Fa in kana 'alal fawri, kalau puasa qadanya itu yang wajib disegerakan. Fa in kana al-qada'u 'alal fawri, maksudnya gitu. Kalau puasa qadanya itu puasa yang 'alal fawri, yang wajib disegerakan. Apa yang wajib disegerakan? Seperti nazar ini, nazar mu'allaq, puasa nazar mu'allaq, atau juga puasa qada yang disebabkan karena tanpa uzur. Jadi batal dia batal, maka kan wajib disegerakan. Lam yajuzil khuruju minha, maka dia enggak boleh batalin puasa. Jadi tengah-tengah ini bukan Ramadan kan? Dia bukan Ramadan kemudian dia puasa qada. Nah, kalau sudah masuk hari puasanya, dia nggak boleh batalin. Ya terus dia harus lengkapin tuh, sempurnakan puasa sampai maghrib. Nggak boleh. Lam yajuz, berarti kalau dia puasa, kalau dia batalin sengaja, jadi bukan cuman batal puasa, jadi dosa juga. Lam yajuzil khuruj minha. Wa in kana ala tarahi, tapi kalau qadanya itu ala tarahi, kewajiban qadanya ala tarahi itu boleh nunda. Ya kewajiban seperti karena dia sakit, karena dia safar, itu kan dia boleh nunda. Waktunya dari mulai Syawal sampai Syaban 11 bulan, dia boleh nunda. Wa in kana ala tarahi, tapi kalau qada Ramadannya, kalau puasa qada dari kewajiban itu yang statusnya ala tarahi, boleh nunda. Fasahihu, maka pendapat yang sahih, wa nasa asy-Syafi'iyyu fil ummi, dan ini yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, annahu la yajuz, bahwasanya dia juga enggak boleh. Jadi walaupun ini alal tarahi, walaupun ini qadanya boleh nunda, tetap aja kalau udah masuk puasanya jangan dibatalin. La yajuz, kenapa enggak boleh? Li annahu talabbasa bi fardin, karena dia sudah memasukkan dirinya dalam sebuah kewajiban. Wala udhro, dan tidak ada uzur yang membuat dia harus batal. Enggak ada kan uzurnya kan? Apa uzurnya? Ya enggak usah, malas aja Ustaz. Pikiran saya puasanya besok aja lah. Sekarang saya mau makan dulu. Enggak bisa itu tuh, bukan uzur. Yang namanya lapar memang puasa lapar kan itu. Wala udhro, maka dan dia tidak ada uzur, falazimahu itmamuh, maka dia wajib menyempurnakan puasanya. Kama law syara'a fi sholati, sebagaimana orang yang sudah melaksanakan sholat, fi awalil waqti, di awal waktu. Zuhur datang dia sholat, Allah, dia pikir, sholat ntar aja lah, gue nanggung, mau main dulu nih, kan waktu zuhur masih panjang. Kan ya, waktu zuhur kan panjang, dan kewajiban sholat itu kan kewajib muasa. Kewajibannya muasa, ala tarahi, boleh ditunda, boleh sampai akhir waktu. Tapi kalau udah masuk sholat, Allah, gak boleh dibatalin dengan alasan, ntar saat, sholatnya ntar aja jam 2-an, gak bisa. Kalau emang dari awal mau sholat jam 2, sholat jam 2. Jangan udah sholat, kemudian dibatalin. Kan begitu. Kama law syara'a fi sholati fi awwalil waqti la yajuzu lahu qad'uha. Sebagaimana kalau dia sudah masuk ke dalam ritual sholat, di awal waktu la yajuzu lahu qad'uha, dia gak boleh dia batalin sholatnya dengan sengaja. Wal qada'u alladhi 'alal fawr, baru dijelasin. Wal qada'u alladhi 'alal fawri, dan qada puasa yang statusnya 'alal fawr harus disegerakan. Wal ladzi ta'adda fihi bil iftar, yaitu puasa yang ta'adda fihi bil iftari, yang puasa waktu Ramadan ta'adda. Ta'adda itu ngeremehin, sengaja gitu, ngelawan gitu. Ta'adda fihi bil iftar, dan yang mana dia sengaja dalam bulan Ramadan waktu itu bil iftari, dia untuk batalin puasa. Wa yahrum ta'khiru qada'ihi, maka orang yang batalin puasa di Ramadan dengan sengaja, ketika selesai Ramadan dia langsung segerakan tu puasa. Alal fawr. Fa yahrum, maka haram baginya ta'khiru qada'ihi, mengakhirkan qada'nya. Jadi qada' Ramadan tu ada yang sifatnya alal fawr, ada yang sifatnya alat tarahi. Alal fawr wajib disegerakan, yaitu orang yang dulu batalin puasa Ramadannya karena sebab, enggak ada sebabnya, enggak ada uzurnya, sengaja. Dan itu banyak nih orang kita nih. Ih, orang pada gede-gede banyak batalin puasa. Kemarin aneh beli galon. Beli galon, tukang galonnya gagal puasa begitu. Biasa kalau beli galon kan tinggal nongkrong aja di motor, ntar diambilin. Eh, dia lagi makan. Dia lagi makan gitu. Bang, ambil sendiri ya, saya lagi makan, kata dia gitu. Saya bilang, lu kagak puasa, lu kagak puasa siang-siang. Lapar bang, namanya puasa melapar kan. Oon banget tuh, yang namanya puasa kan emang lapar. Gitu. Menyengar-nyengir, orang berdosa nyengar-nyengir aja sekarang. Kagak ngerasa takut begitu. Dosa dia nyengar-nyengir. Padahal berdosa tuh. Nanti aja jawabnya. Nah itu tak ada. Maka orang kayak gitu tuh nanti wajib segerakan. Tapi kalaupun dia nunda, dosanya jadi nambah lagi tuh. Dosanya nambah lagi begitu. Kan banyak kan sekarang kan. Ya di kagak di mana-mana kan gitu. Kagak di mana-mana, banyak aja orang yang sengaja batalin puasa. Itu segitunya puasa tuh ya, apalagi sholat. Ya. Segitunya puasa. Maksudnya puasa kan datang sebulan, setahun sekali. Apalagi sholat, waduh, jauh. waqad walladhi 'ala at-taraqi, dan kewajiban qadha yang statusnya 'ala at-taraqi boleh menunda, yaitu ma lam yata'adda fi, yaitu puasa yang tidak, yang lam yata'adda, yang tidak dia menyengaja. Yata'adda itu artinya kan melawan sebenarnya. Melawan kewajiban. Di dalamnya dia tidak melawan kewajiban, tidak menyengaja untuk membatalkan puasa. Kal fitri, sebagaimana orang berbuka bil maradi karena sebab sakit, was safari, dan juga safar. Ini kan ada uzurnya. Berarti nanti qadanya boleh nunda? Boleh. Kenapa? Karena dulu dia batalin puasanya bukan karena sengaja, tapi karena ada uzurnya. Karena bukan karena ta'addi, bukan karena ngelawan kewajiban, tapi karena dia punya uzur yang membolehkan, yaitu sakit dan juga safar. Wa qada'uhu 'ala taraqi, dan qada'nya walaupun statusnya 'ala taraqi, ma lam yahdhur ramadhana akhar, ma lam yahdhur ramadhanu akharu, selama belum datang Ramadan yang akan datang. Jadi waktunya tuh betul 'ala taraqi boleh nunda, tapi nundanya jangan sampai masuk Ramadan yang akan datang. Wa man syara'a fi shaumi tatawwu'in, dan siapa orang yang sudah melakukan puasa sunnah, maksudnya sudah masuk nih, udah lewat hari, maksudnya hari puasanya udah datang gitu, dia udah mulai puasa di pagi hari begitu, udah mulai puasa, masuk dalam ritual puasa sunnah, lam yalzamhu itmamu, tidak diharuskan menyempurnakan. Itu beda kalau puasa wajib sama puasa sunnah. Kalau puasa wajib, ya wajib sempurnakan. Kalau puasa qadha, itu juga wajib disempurnakan sampai akhir. Tapi kalau orang puasa sunnah, kemudian jam 9 dia rasa lihat tukang bubur enak banget, dia boleh langsung batalin. Lam yalzam, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk disempurnakan sampai malam. Artinya dia batalin tengah-tengah, boleh. Wa yusahabbu lahul itmam, tapi disunnahkan. Batal sih enggak apa-apa, cuman sunnahnya disempurnakan. Falau kharaja minhu fala qadha'a lakin yustahab. Kalau kemudian dia benar-benar keluar dari puasa sunnahnya, akhirnya benar-benar dia batalin begitu puasa sunnahnya, fala qadha'a, maka tidak ada qadha' lakin yustahab, akan tetapi disunnahkan, dianjurkan dia qadha'. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah dan juga Hafsah, kan gitu. Hadisnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi Muhammad melihat Sayyidah Aisyah dan juga Hafsah puasa sunnah gitu. Tapi kemudian dia tergiur makanan, akhirnya makan. Kata Nabi Muhammad, iqdiya yauman makana. Enggak apa-apa makan, namanya juga puasa sunnah, silahkan. Tapi iqdiya, ganti puasa ini yauman makana, satu hari nanti sebagai ganti puasa sunnah yang dibatalin. Nah, karena ini sunnah, maka gantinya qadanya pun hukumnya sunnah. Karena qada itu sama seperti badal. Wal badalu hukmuhu hukmul mubda. Hukum badal itu sama seperti hukum yang digantikan. Karena yang digantikan puasa sunnah, maka mengqadanya juga hukumnya sunnah. Wahal yukrahu ayyakhruja minhu, dan apakah makruh? Tadi kita bilang orang kalau puasa sunnah boleh batalin, boleh. Enggak nyempurnain, boleh. Tapi bagusnya disempurnain. Kalau dia batalin itu apakah makruh enggak hukumnya? Makruh apa tidak? Kalau boleh sih boleh, tapi makruh apa enggak? Nah gitu. Wahal yukrah, apakah dimakruhkan ayyakhruja minhu, kalau ada orang puasa sunnah kemudian keluar dari puasa sunnahnya enggak diterusin? Nuzira, dilihat, ditinjau dulu, in kharaja li'udhrin. Kalau dia keluar dari puasa sunnahnya li uzrin, karena sebab uzur, ya sakit, capek, sama seperti uzurnya puasa wajib, safar misalnya. Dia ada uzurnya, dia batalin puasa, lam yukroh, maka pembatalannya tidak dimakruhkan. Wa illa, tapi kalau dia batalin, enggak ada uzurnya. Lo perasan tadi sahur, puasa Senin, kenapa makan ini, kenapa siang-siang makan? Tahu males aja puasa sampai maghrib gitu. Males aja puasa sampai maghrib, ngelihat warteg rumahnya cakep banget nih bangunannya, masuk dah gitu. Tadinya cuma mau lihat-lihat doang, ternyata enak juga makan. Akhirnya dia makan. Itu kan tanpa ada uzur tuh. Tanpa ada uzur. Uzur lapar, perutnya sakit. Emang juga perut sakit kalau puasa. Uzurnya enggak ada. Kalau uzurnya enggak ada, kuriha, maka dimakruhkan. Intinya gini, orang puasa sunnah boleh enggak sempurna, boleh dibatalin. Cuman pembatalannya itu bisa makruh, bisa enggak makruh. Kalau itu batal tanpa sebab, makruh. Tapi kalau batalnya ada uzurnya, itu tidak dimakruhkan. Wa minal uzri, dan salah satu uzur yang membuat dia boleh tidak makruh membatalkan puasa sunnah, ayya izza ala man yudhayyifahu imtina'ahu minal akli. Ayya izza ala man yudhayyifahu imtina'ahu minal akli. Jadi ayya izza imtina'ahu minal akli ala man yudhayyifahu. Begitu. Alaman yudayyifuhu, yudayyif. Jadi, ayya izza imtina'ahu minal akli alaman yudayyifuhu. Uzurnya itu, yaitu ayya izza alaman yudayyifuhu imtina'ahu minal akli. Artinya gimana ya? Artinya itu, salah satu uzur yang membuat dia boleh batalin puasa sunnah dan itu enggak makruh, yaitu, kalau dia terusin puasa, tamunya enggak mau makan. Bahasa enaknya begitu tuh. Jadi ini ada tamu, kita lagi puasa sunnah, ada tamu. Haji, mau main ke rumah nih gitu. Bawa anak, bawa istri. Apa Haji, siapin tuh makanan tuh. Cuman dia lagi puasa sunnah. Dia nyiapin makanan, datang disediain makanan. Tapi kan orang yang namu tuh jadi enggak enak dia mau makan. Kenapa dia enggak enak? Gara-gara tuan rumahnya puasa. Akhirnya makanan jadi mubazir. Maka kalau kondisinya si tamu enggak mau makan karena sebab kitanya enggak makan sebab puasa, maka batalin puasa itu menjadi dianjurkan malah untuk menghormati si tamu begitu. Bagaimana Ustaz kalau sebaliknya? Kalau kita jadi tuan rumah, kita nyiapin makan, si tamu enggak mau makan gara-gara kita puasa, kan kita jadi boleh batalin tuh. Ya makruh. Tapi bagaimana sebaliknya? Kalau kita yang bertamu, kemudian kita disediain makan. Boleh gak kita batalin? Lihat dulu ya. Karena kan pada intinya kan, jangan sampai kemudian membatalkan ibadah yang sudah dikerjakan. Bahkan mazhab Imam Malik, Imam Abi Hanifah bilangnya wajib tuh. Wajib diterusin sampai maghrib. Gitu. Intinya gitu, bahwa konsepnya kita tidak boleh membatalkan ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang berjalan. Maka kita kalau bertamu, lihat. Kalau makanan yang disediakan tuh makanan yang si tuan rumah melakukan effort besar gitu ya. Pas kita telepon nih mau main nih, mau nengokin orok misalnya. Terus tuan rumah pakai beli ini, beli itu. Bahkan potong ayam, potong bebek buatnya. Kalau kita nggak makan tuh kan nyakitin hati. Nah, maka batalin puasa untuk menghormati tuan rumah. Tapi kalau yang disediain cuma kacang-kacangan doang gitu ya. Yang kita datang apa nggak datang tuh kacang emang udah ada di meja situ gitu. Ya nggak perlu batalin gitu, karena tuan rumah juga nggak susah payah nyediainnya, ya kan? Jadi apa namanya, tidak apa istilahnya, si tuan rumah tidak melakukan effort besar untuk menyediakan makanan gitu. Wa yukrahu shaumu yaumil jum'ati, dan dimakruhkan puasa hari Jumat wahdahu tatawwu'an, sendirian tatawuan secara sengaja. Tatawuan itu puasa sunnah. Dimakruhkan puasa hari Jumat, puasa sunnah sendirian gitu. Wa kadza, tapi puasa sunnah di hari Jumat itu dibolehkan kalau dia puasanya puasa punya sebab. Seperti Arafah, pas hari Arafah jatuhnya hari Jumat misalnya. Pas Asyura jatuhnya hari Jumat. Apalagi, pokoknya kalau puasa-puasa yang punya sebab boleh. Ini puasa tatawuan, ini puasa sunnah mutlak. Itu yang dimakruhkan, puasa di hari Jumat sendirian itu sunnah mutlak. Kalau selain puasa sunnah mutlak, artinya puasa sunnah yang punya sebab, atau malah puasa qadha, nggak ada masalah tuh hari Jumat sendirian. Ini yang dimakruhkan, ini adalah puasa sunnah mutlak, puasa tanpa sebab. Di hari Jumat sendirian dimakruhkan. Wa kadza ifradu yaumi sabdi, begitu juga dimakruhkan puasa sendirian, menyendirikan yaumi sabdi, puasa di hari Sabtu. Wa kadza ifradu yaumil ahad, begitu juga dimakruhkan puasa hari Ahad sendirian. Jadi tiga hari, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak boleh melakukan puasa sunnah mutlak, sunnah tanpa sebab, sendirian, hari Sabtu doang. Tapi kalau itu jatuhnya di hari Arafah, jatuh itu beda lagi urusannya, karena itu bukan lagi puasa hari Ahad tapi puasa hari Arafah. Bukan puasa hari Sabtu, tapi itu puasa hari Asyura, begitu. Ini yang dimakruhkan nih kalau puasanya tanpa sebab. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. kita sudah sampai akhir bab puasa. Insya Allah besok kita mulai bab i'tikaf. Besok kita mulai bab i'tikaf. Sepertinya ini satu, dua atau tiga pertemuan. Nanti setelah tiga pertemuan, kita balik lagi ke bab zakat. Tapi mengingat momennya begitu ya, nanti bab zakatnya langsung zakat ini, zakat fitrah. Jadi bab zakat benerannya kita habisin, kita baca setelah zakat fitrah. Jadi nanti besok bab i'tikaf, habis i'tikaf ke bab zakat fitrah selesai, baru balik kemudian ke bab zakat. Gitu ya. Namun nggak ada masalah nih kita lengkap-lengkap begitu. Mana tadi? Bab zakat fitrah di Islam mana? Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Iya betul, tidak dimakruhkan puasa Syaban. Tapi puasa Syaban dan puasa Rajab itu kan termasuk puasa sunnah mutlak, bukan ya? Sebaiknya kalau di dalam puasa, di dalam bulan Syaban atau di bulan Rajab itu dibarengi dengan hari sebelumnya, hari Kamisnya begitu. Kemudian Jumat atau Jumat, kemudian Jumat Sabtu begitu. Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, sebaiknya seperti itu. Yang dimakruhkan kan menyendirikan, kalau itu puasa sunnah mutlak. Tapi saya belum mastiin ya, puasa Syaban dan puasa Rajab itu bagian daripada sunnah mutlak atau tidak gitu ya. Karena kan yang dimintakan adanya puasa di hari Syaban, tidak ditentukan di hari-hari yang lain itu. Makanya masih agak itu tuh. Masih dalam tanda kutip masih agak bingung saya tentang puasa Rajab dan Syaban, apakah dia sunnah mutlak atau puasa yang punya sebab. Maka itu untuk menghindari itu, walaupun dia puasanya di bulan Rajab, tetap Jumatnya dibarengi hari Kamis atau barengan hari Sabtu. Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Atau kalau Sabtu Minggu atau Minggu Senin gitu ya. Untuk menghindari kemakruhan yang khawatir. Karena agak ini ya. Karena kalau punya sebab itu kan ada hari tertentu. Tapi Rajab dan Syaban tidak ditentukan harinya. Yang penting Syaban. Apakah dia bagian daripada as-sunnah di sabab, sunnah yang punya sabab atau tidak. Allah alam. Mudah-mudahan kita dapat jawabannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan bagi para guru, para asatid, para tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai, termasuk teman-teman kami sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi, Telegram, dan juga Instagram. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya sudah dapatkan itu dari banyak guru dan juga beberapa teman yang mengikuti baik live atau rekamannya. Dan kita berharap apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.